apakah benar makmum masbuk itu hanya pada rakaat 1 dan 2 saja, ketinggalan Fatihahnya ditanggung imam? Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat. Kalau masih ketinggalan Fatihahnya imam, asalkan masih menemui berdirinya imam di rakaat yang pertama, bukan masbuk. Dia kelihatannya masalah apakah wajib membaca Fatihah, begitu loh. Orang wajib membaca Fatihah begini rumusnya. Kapan kita membaca Fatihah? Yang wajib membaca Fatihah yang pertama adalah orang sholat sendirian, ya. Baca Fatihah wajib, ya. Yang kedua adalah imam. Yang ketiga adalah makmum yang sempat menemui berdirinya imam dalam tempo cukup untuk membaca Fatihah. Jadi misalnya Ustaz Soleman jadi imam, saya jadi makmum, terlambat, saya baru datang, saya baru Allahu Akbar, Ustaz Soleman langsung rukuk, ya, saya langsung ngikut, sebab saya nemui Ustaz Soleman berdiri tapi enggak cukup untuk baca Fatihah, maka Fatihah bagi saya tidak wajib. Tapi kalau masih sempat, Allahu Akbar, Ustaz Soleman masih lama, berarti saya punya kewajiban. Jadi makmum wajib membaca Fatihah kalau memang dia sempat menemui imam berdiri dalam tempo cukup untuk baca Fatihah. Tapi kalau imamnya tidak imam, apa kalau kita menemukan imam berdiri enggak cukup, berdiri sebentar kita baru takbir Allahu Akbar, tatanya apa? Imamnya rukuk, ngikut rukuk, enggak usah baca Fatihah, sudah sah. Barangkali itu yang ditanyakan, ya.